Wilujeng tepang para dewa. Dawala, dawala, dawala. Aya naon anjing kasawarga dawala? Ah, aya priyogi we. Nanaonan ieu tembang dawala teh? Bagi jeung wani-wani rek asup kasawarga. Ah, amang nganek lah. Tong dicacana abdi mah maha dewa. Abdi mah nganteur wungkul. Demi Allah, abdi mah henteu. Upami badan digebruskeun kana kawah cadar di muka masih dawala we. Abdi mah ulah digebruskeun kana kawah cadar di muka. Aya kasih. Upami tiasa mah abdi mah gebruskeun di sareng widadari. Aduh. Ana. Diuk diuk diuk diuk. Kasihan Mas. Upat semua ka batur ka gua nu tujuh. Sameme upat pitatur pedisa. Padahal sakutu. Thank you. sinirahan ninggal ingkang samya sampun prata. Kagetna tak kiri-kiri para dewa kaget kesumpingan dawala anu teneng ludeng katingalina. Won nirahangan dika dawala. Naon anjen datang kaya sawarga maniloka gerawak cabalaka dawala. Aya naon anjen dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga maniloka. Cepok geraman deuk naon anjen ka sawarga deuk naon sia. Wawan dianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewasa nu direrap wae sia. Teu direrap diduruk wae sia. Ha aing dewasa nu geuleuh teh gede wae teh palontong teh si goblok teh. Geureus pisan. Lamun aya di lemur aing dicacang ku aing. Kawan. Geus pina teuing dewa teh kitu. Heh, teu ramah dewa teh. Nya. Heeh. Balik dewa lah balik. Dek naon anjeun? Nya saperkawis mang abdi teh pada silaturahim ka dewa. Heh. Nya. Nuhun dawala. Sono. Hae. Sono abdi teh. Mane sono daing mah teu. Tuh nya dewa teh ge. Balik dewa ya, cicing-cicing. Komo kieu aing meuli tangtang. Teu sudi aing kudu mikasono ka sono ka sia. Da aing teh sono ka sia. Naon sia? Naon sia? Kang kade. Aing didudut ti korote ku aing. Aing dewa sono. Aing bere tapi. Teu sieun sok goblok ti teh. Urang ajar balik sia. Ke mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Yang Otipati Jagat Nata Raja Triloka. Uluh-uluh si eta. Kurang ajar salah huta goblok. Maka jeung hayang panggih jeung Yang Otipati Jagat Nata Raja Triloka. Aing di dieu ulah ieu. Jarang panggih. Apa anjeun? Tah naha? Da hayang panggih mah bebas. Dek naon dawala anjeun hayang panggih teh? Dek panggih terek naon dawala. Ya kaula Resi Nrada Kebayaning Dewa. Pawakilnya tati Yang Otipati Jagat Nata Raja Triloka. Lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala. Oh sami kasali lagi sarua. Ya atuh kitu mai. Sami ma abdi kesawios teu penak oge. Nu penting aspirasi abdi kasampaikeun. Naon kieu ye. Numutkeun beja tinu menang dipercaya. Yen Yang Otipati Jagat Nata teh kasebat Raja Triloka. Leres? Bener? Hartosna naon? Ari tri teh tilu. Loka teh alam. Jadi Yang Otipati Jagat Nata teh ngarajaan tilu alam. Hiji alam sawarga. Kadua alam Madyapada atawi alam kajinan. Katilu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala. Alam dunya. Oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagat Nata. Bener. Berarti jisim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagat Nata jadi pimpinan ieu Triloka. Bener. Berarti tah abdi panaroskeun berarti sadayana anu aya di dieu teh kabeh kalebet salira kaasup wakil rakyat. Bener wakil abdi wakil rakyat. Bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana darajatna. Maksudna Wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana darajatna? Nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur kene nu ngawakilkeun. Ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia. Urang ajar. Nah, make jeung urang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungan jawab anjeun salaku wawakil rakyat. Wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sarina mangsa anjeun nya eta ngeuyeuk dayeuh olah nagara di alam dunya. Gawe naon wae maneh dewa? Cobi. Dina mangsa anjeun. Ngeusi ieu kamardikaan. Dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh? Teu cara nu heueuh, teu cara nya pilihanna maneh teh ngadak-adak deukeut ka rakyat. Dina mangsa pilihan ngadak-adak bageur ka rakyat, hei anjeun wakil rakyat. Tapi naha geus ngajedog di tina kursi, geus ngajedog jadi anjeun jalu wakil rakyat ti luhur. Kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee, gadag ngan saukur hees. Gadag ngan saukur molor. Kaituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun, aing rakyat tetep katalangsara. Mana buktina demi rakyat demi bangsa teh? Rakyat teu butuh bau sungut, rakyat teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh dan rakyat anu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun. Eta sederhana rakyat mah. Bener da wala bener. Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna sagala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Aing rakyat ngege curuk we hayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter nu pak roda Haji Sirod, nu beunghar ukur nu pinter, nu bodo mah tetep reyon. Tetep reyon kulan. Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah, tapi ieu nagara menang hese, cape, susah, payah, pait, ketir, lara, balangsak, ditebus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga ancur di medan tempur topati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamardikaan bangsa. Tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat. Salaku wakil rakyat, salaku pamingpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat? Angkat harkat derajat rakyat, sabab suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat di atas segalana. Rakyat di atas segalana. Ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat. Cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat kana konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat. Goblok sanganu ngahina goblok. Ngadon mamatahan sia. Tah, ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa ieu. Heh. Urang ajar gebruskeun kana kawasana di muka. Urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa. Hayang. Anengis ngalunturkeun wibawa jeung kumara dewa dawala. Mane bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka. Kawacan dari muka na dibedahkeun ku aing. Di pelakan mujair. Goblok sia. Kawalat sia. Kawacan dari muka rek di pelakan mujair. Atuh diborongkeun ka curut diburun. Goblok sia. Nyaho aing dewa naon? Dewa naon? Dewa seuneu aing. Ha? Dituruk ku aing sakuseuna. Tenang dawala. Dewa seuneu aing mawa Blanwir. Disemprot goblok sia ku Blanwir. Goblok sia goblok. Leuwih disemprot ku Blanwir. Hi. Nyaho aing dewa naon? Dewa naon? Aing dewa Bayu dewa angin nai. Wani-wani sia ngaganggu ka dewa. Sapu ku angin sia ku aing. Aing dewa angin. Tenang dawala. Dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin. Lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin, kebenaran aing mawa duit receh. dikerok sih ku aing. Goblok sih aing rek dikerok. Tenang da wala. Di dieu waktuna aing bebela ka maneh. Itu para dewa anu ngumpul. Sok lawan ku maneh. Ongkorek bebela teh kumaha? Sieun goblok sih teh. Nya mena teh sok hayang hujeung aing kabeh. Kurang ajar syai dewa seuneuk majuan. Siwa sieuneu ditiup ku aing. Hiji dua. Ka aing. Ka maneh. Aduh, walah. Urang ngajak. Ka desa. Dieu. Awas kuing. Aduh. Tong ngahalangan atuh. Manehna nu ngaduh pak, manehna nu ngamek. Sam yang ngalaga lawa iri lusilan paingan iri hartina gunung lusi cacing paingan tersangka serbuk sambilang jamu kurang ajar sidawala. Hei para dewa sadayana disiungkeun mundur wae mundur ya Batara Bayu dewa angin ngadak-ngadak ngaluarkeun angin barat tali wawang tina pananganana. Angin gede anu sakit tuh ngagelebugna. Tangkal kai Anwar Rageng teh cing darok-dok nyata katebak ku angin Yit Batara Bayu. Cinandak kumamrat medugi malaras. Cinandak kumamrat medugi malaras. Ngawatekna cikang linewi. Tolak angin mah mampu ye. Duh, duh kumaha gede-gede ting angin ulah. Mundur ulah. Ayeuna dawala salengkah oge temunur tina kuda-kudana. Ya angin barat tali wawangan udah keluarkan ku Batara Bayu. Memang agengnya luar biasa. Tangkal kai anu sakit tu arah agengnya cindar rokok. Kasana ku angin. Ya Batara Bayu anu luar biasa kasaktian nana. Nanging kinten-kinten 5 meter deui kena kayi dawala ya angin ditunjuk ku dawala nganak-nganak eureun sapisan. Hei angin. Anyeun utusan pangeran kaula utusan pangeran. Mundur. Sok hayang nyaho lah aing. Duh. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi anjir. Adi aing kasurupan kunaon? Buah-buah kasurupan ku neon. Eta angin ditunjuk ku sidawala eureun. Aneh eureun teh. Aduh, eta angin sat. Hei angin. Mane utusan pangeran? Aing utusan nembuga hajat. Munur angin. Wah, nepi ka munur deui angin hebat euy. Wah, hebat bae euy. Kotipati jagat Nataraja Triloka. Lewas ningali ieu kajadian. Asa dijejek sirah na Otipati Benu anu antukna panyangkana ieu dawala di piwarang Pesemar atau Otipati Jagatata gilik pada nepangan Lurah Semar Badranaya itu ujaring carita. Iwuh mangkulingan rana denira iye sidawala ngadon amuk-amukan di sawarga maniloka damuah henteu dititahku bapana Lurah Semar Badranaya ari kakang Semar kumaha tuh konsekuen hirupna. Laras kula. Nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dipikeun ieu sawarga. Tapi naha beut make nitah bebenyit. Lamun kitu carana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha. Wah, naonna? Cilaka Otipati kabur. Kabur ka mana? Pasti bakal nepungan bapa ye. Marukana meureun kuring dititahku bapa. Tuluy, susul ku aing. Heuh, urang susul, urang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar. Sadar wala. Naon teh? Siapa uwi sadar wala? Nyebut teh wala istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Hei, neon anu di jero mane. Aing mah teh kasurupan blagok. Aga jeung neon mah nya kasurupan ku neon. Heula, si Semar jeung si Otipati dijikeun ku. Loh. Wah.